بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد melanjutkan dari apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di antara Barahin At-Tauhid. Demikian pula yang menunjukkan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana beliau telah sebutkan bahwa perkara ini masuk dalam cakupan iman kepada Allah. Demikian pula iman kepada Rasulnya dan iman kepada perkara gaib yang sudah kita lewati, bagaimana yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan tentang para rasul terdahulu, demikian juga umat-umatnya dengan keterangan yang demikian rinci, di mana tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada perkara tersebut kecuali melalui wahyu. Selanjutnya beliau rahimahullah menyatakan wa mithlu dzalika khabaruhu 'anil malaikati wal mala'il a'la, dan yang semisal dengan itu adalah berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang para malaikat, demikian juga al-mala'ul a'la, yani para pembesar mereka, para pembesar malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kisatu adama wa sujudil malaikati lahu ba'da tilkal muraja'ati. Demikian pula kisah tentang Nabi Adam alaihi salam serta sujudnya para malaikat kepada Adam setelah tilkal muraja'at. Jadi muraja'at, permintaan atau usulan dari malaikat ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan sebagaimana yang Allah beritakan dalam kitabnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima al-ayah. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan ciptakan di bumi ini khalifah, yakni makhluk yang mereka akan memakmurkan dan silih berganti dari generasi ke generasi berikutnya. Maka para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan di bumi tersebut orang-orang yang akan melakukan pengerusakan dan menumpahkan darah di antara mereka? Kemudian faqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yani menyebutkan tentang nabinya, makana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Tidaklah aku memiliki ilmu tentang para malaikat al-a'la, para pembesar mereka, idh yakhtasimun, tatkala mereka yakhtasimun, yakni berselisih di antara mereka. Kemudian wa a'zamu min dzalika kulli wa ajallu, demikian pula yang lebih agung dan lebih mulia dari semua itu, ini dari berita Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang para nabi dan umatnya, demikian pula berita Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang para malaikat, yang lebih daripada itu ikhbaruhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam anir rabbil azim, yakni apa yang beliau beritakan kepada umatnya tentang Rabb yang maha agung. Wa qassuhu li sifatihi al-azimah mufassalah, demikian pula yang beliau sebutkan terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, mufassalatan, secara terperinci. Bihaitsu ja'a hadzal Qur'anu bima lam ya'ti bihi kitabun qablahu, dari sisi Al-Quranul Karim datang membawa berita terkhusus tentang Rabbul Izzah, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berita-berita yang tidak datang pada kitab sebelumnya. Wa akhbaru anillah, demikian pula berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, akhbaran azimatan, dengan berita-berita yang demikian agung, ajazat, di mana ajazat qudarul awwalina wal akhirin an ya'tu bima yuqaribuha aw bima yanquduha aw yanqudu ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita-berita tentang Allah yang maha agung dengan berita yang kemampuan makhluk dari awal hingga akhir mereka tidak akan mampu untuk bisa mendatangkan, semisal yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mendekatinya. Demikian pula untuk bisa mendatangkan perkara yang bisa membantah atau membatalkan berita-berita itu, ataupun sebagiannya dari berita-berita itu. Fajami'ul kutubis samawiyah al-munazzalati 'alal anbiya'i salawatullahi wasalamuhu 'alaihim ajma'in, jami'u ma fiha minal khabari 'anillah fa'innahu fil Qur'an. Wa fil Qur'ani ziyadatun 'azimah wa tawdihatun tadullu akbaru dalalatin 'ala anna man ja'a bihi imamur rusuli wa sayyidul khalqi. Sehingga seluruh kitab-kitab samawiyah yang telah diturunkan kepada para nabi, semoga salawat dan salam Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada mereka semua, semua yang ada pada kitab-kitab tersebut dari berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian ada dalam Al-Quran. Dan bahkan di dalam Al-Quran ada ziyadatun azimah, tambahan-tambahan yang demikian agung, dan penjelasan-penjelasan yang itu tidak didapati pada kitab terdahulu. Tadullu akbaru dalalatin, yang semua itu menunjukkan sebesar-besar dalalah, dalil ataupun bukti, ala anna man ja'a bihi imamur rusuli wa sayyidul khalqi, bahwa hamba yang datang dengan membawa kitab yang agung ini merupakan imamnya para rasul dan pimpinan makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anna hadzal Qur'ana muhaiminun ala ma qablahu minal kutubi wa anna kulla haqqin qalahu wa takallama bihi ahadun minal khalqi fahuwa fi dhimnil Qur'an. Dan juga sebagai bukti bahwasanya Al-Quran merupakan kitab yang muhaiminun ala ma qablahu minal kutub, yang menguasai dan menggantikan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Wa anna kulla haqqin qalahu wa takallam bihi ahadun minal khalq, dan bahwasanya setiap kebenaran dan jadi yang diucapkan dan setiap pembicaraan yang diucapkan oleh seorang pun dari kebenaran, maka kebenaran itu telah ada dan dikandungi di dalam Al-Quran. Kata beliau selanjutnya, fa in qila, kalau ditanyakan, fa kaifa taj'aluna hadzal burhana alladhi huwa al-khabaru 'anillah wa 'an kamali wa 'an kamalihi wa nu'uti jalalihi min barahini risalati Muhammadin wa adillati tauhid wa antum fi maqami takallumi ma'al muwafiqi wal mukhalifi wal mu'tarifi bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal munkiri laha. Bagaimana kalian menjadikan hadzal burhan, bukti ini, di mana bukti ini berkaitan dengan berita tentang Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Min barahini risalati Muhammadin, dikatakan sebagai salah satu di antara bukti-bukti risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai dalil tentang tauhid. Sementara kalian pada kedudukan pembicaraan, yakni bersama dengan orang yang mencocoki dan menyelisihi, yang mengakui risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang mengingkarinya. Ya, perkara ini terkait dengan pembicaraan dengan pihak-pihak yang mencocoki, dan di sana ada pihak yang menyelisihi, ada pihak yang mengakui kebenaran Rasul dan risalahnya, ada pihak yang mengingkarinya. Wa dzalika minal umur min umuril ghaibi. Kemudian berita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk dari perkara-perkara ghaib. Allati la ya'tarifu biha illa kullu mu'min. Di mana tidak ada yang mengakui tentang hal-hal tersebut, yakni tentang sifat-sifat Allah, kecuali setiap orang yang beriman. Wa antum turiduna ja'alahu burhanan, di mana kalian menginginkan dijadikannya hal ini sebagai bukti. Yusallimu bisihhatihi, yang tunduk akan kebenarannya, mengakui akan kebenarannya. Hattal mukhalifuna almunkiruna lirisalatihi, pihak-pihak yang menyelisihi, pihak-pihak yang mengingkari kebenaran risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza salaku tariqal insaf, yani jika mereka mengakui, jika mereka menempuh tariqal insafi, yani jalan keadilan atau sportif, ya, di dalam menerima berita tersebut. Wal i'tirafi bil haqa'iqi tsabitati allati yusallimuha jami'ul uqala'i al-mu'tabarin. Demikian juga pengakuan akan hakikat-hakikat kebenaran yang telah tetap, yang menerimanya tentang perkara tersebut semua orang-orang yang berakal, yang mu'tabarin, yang diperhitungkan keberakalan mereka. Kila fil jawabi an hadzal iradi, dikatakan sebagai jawaban, ya, terhadap adanya irad, yakni sanggahan ini. Kata beliau rahimahullah, hadzal burhanu, bahasanya bukti kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau memberitakan tentang perkara-perkara gaib, khusus berita tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yattadihu wa yanjali bi umur. Kata beliau rahimahullah, akan menjadi jelas dan terang dengan beberapa perkara berikut ini. Minha diantaranya, anna alladhi ja'a bihi rajulun ummiyun la yaqra'u wa la yaktubu wa qad nasha'a baina ummiyin lam yujalis ahadan min ahli al-ilm wa lam yadrus kitaban wa lam yazal ala hadhihi al-hal hatta ja'a bihadha al-kitab alladhi mu'dhamuhu هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة. Bahasanya, seseorang yang hidup dalam keadaan beliau, ya, yakni seorang yang ummi, tidak mampu atau tidak bisa membaca dan menulis, dan beliau tumbuh hidup di tengah kaum yang demikian pula keadaannya, yakni mereka pun, ya, kaum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah mereka, kaum yang ummi, tidak bisa membaca, demikian pula menulis. Lam yujalis ahadan min ahli ilm, beliau tidak pernah duduk, ya, di hadapan seorang ahli ilm, walam yadrus kitaban, tidak pula beliau mempelajari sebuah kitab pun. Walam yazal ala hadhil hal, terus menerus, ya, keadaan beliau demikian, hidup dalam keadaan hidup di tengah kaum yang ummi. Beliau tidak pernah belajar kepada seorang pun, tidak pernah mempelajari satu kitab pun. Hatta ja'a bihadzal kitab, hingga kemudian beliau datang dengan membawa kitab yang agung ini, Al-Quranul Karim, alladhi mu'azzamuhu, di mana mu'azzam, bagian terbesar dari kitab tersebut, hadhil ikhbaratul jalilah, yakni berita berita yang demikian agung mulia, ini tentang Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hampir tidak ada satu ayat pun yang kosong dari berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama ataupun sifat-sifatnya ataupun perbuatannya. Al-mutanasibah, yang berita-berita itu saling bersesuaian. Al-muhkamah, yang demikian kokoh, ya, tidak ada pemansuhan, penghapusan tentang berita itu. Kata Syekh, fabi mujarradin nadhari ila hadhil halah allati alaiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ityanuhu bihadzal kitab burhanun qawiyyun yadtarru ilaihi an-nadhiru annahu haqq. Maka semata dengan melihat kepada keadaan ini, keadaan beliau sebagai seorang ummi, seorang yang buta huruf, tidak mampu membaca, tidak pula menulis, hidupnya juga di tengah kaum yang demikian keadaannya, beliau juga tidak pernah duduk belajar kepada seorang ahli ilm, tidak pernah pula beliau mempelajari sebuah kitab, kemudian beliau datang kepada manusia membawa, ya, berita-berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebatas dengan melihat ini saja, ini tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa kitab yang agung ini. Ini merupakan bukti yang demikian kuat yang yadtarru ilaihin nazir annahu haq, di mana seorang yang memandangnya maka suatu kondisi yang mau tidak mau dia akan menyatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Demikian pula beliau adalah seorang yang benar-benar nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahtawa alaihi haq, demikian pula yang dikandungi oleh Al-Quran yang beliau bawa adalah kebenaran. Wa annahu la sabila lahu ila dhalika illa bil wahyi wal risalah, dan bahwasannya tidak ada jalan bagi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bisa sampai kepada keadaan tersebut, yakni membawa berita yang demikian agung, kecuali dengan wahyu dan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan baca bukti atau alasan-alasan berikutnya yang menunjukkan akan kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai salah satu bukti atau burhan tentang tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.